dan barokah bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabina Muhammad. Ada beberapa pertanyaan dari ikhwan antum, mungkin enggak semuanya bisa kita baca. A'dhiruna. Bolehkah membunuh ular yang melintas di jalan dengan cara menindas dengan kendaraan sampai ular tersebut mati? Kalau wallahualam, kalau itu artinya kamu sedang lewat sehingga tertindas, ketekan motor atau mobilmu, insyaallah khair, tidak ada. Karena keselamatanmu lebih dari segalanya. Nyawa, kamu membawa nyawa manusia. Apalagi kamu bersama yang lain, temanmu, keluargamu. Kadang orang tidak menghitung, dia menghindar dari sesuatu tanpa dia hitung keselamatan dirinya atau penumpangnya. Dalam kecepatan tinggi misalnya. Kasus lain misalnya ada kucing nyebrang. Ada kucing, dia hindari. Bisa terbalik itu mobil, bisa celaka kamu. Padahal nyawa yang jauh beribu kali lebih berharga daripada nyawa binatang. Kalau kasus seperti itu ya sudah, bismillah. Gak bisa dihindari, mau apa. Karena nyawa yang kamu perhitungkan, nyawamu manusia, lebih berharga. Adapun kalau dengan kesengajaan, wallahu alam, yang kita tahu, dan ini salah satu berkahnya ilmu, disebutkan di Saudi di zaman itu saat muftinya Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Ali Syekh, gurunya, guru besarnya bahkan Syekh bin Baz, dan mufti sebelum Syekh bin Baz. Al-Muhim saat itu di kota Madinah atau Riyadh saya lupa, warga pada mengeluh, orang pada banyak mengeluh karena maaf, banyaknya anjing-anjing liar masuk-masuk kampung, masuk-masuk. Ya orang risih lah, anjing najis. Karena banyak keluhan, banyak keluhan, sampai itu diangkat ke baladiyah. Ya kalau di sini kurang lebih seperti Satpol PP gitulah. Dan diambillah keputusan oleh baladia ini untuk dilakukan pengejaran, penangkapan, dan kemudian akan dibunuh anjing-anjing ini karena mengganggu. Tapi karena di sana segala keputusan harus berdasarkan bimbingan dan fatwa ulama, raja meminta fatwa atau persetujuan ulama. Maka mufti Syekh Muhammad bin Ibrahim mengeluarkan fatwa bahwa anjing, ya memang dia najis dan seperti ini, ma'ruf. Tapi Rasulullah katakan, innaha ummatun minal umam mithlukum. Mereka juga umat seperti kalian. Ada bapaknya, ada ibunya, beranak pinak. Nantinya dilarang untuk dibunuh. Maka itu yang diambil keputusan oleh raja. Maka gak boleh dibunuh, cuman ditangkap kemudian dibuang atau dijauhkan dari kota. Selamat anjing-anjing ini. Karena ilmu. Terselamatkan oleh ilmu. Syuf. Lihat, bahkan sampai ke anjing barokahnya ilmu, kecipratan barokahnya ilmu, selamat. Kalau enggak pada mati semua, ditembaki atau apa anjing ini. Diselamatkan oleh ilmu. Nah, harta penting untuk menuntut ilmu. Nah, yang para ulama sebutkan mendekati atau berteman dengan selain thullabul ilm, selain para penuntut ilmu, yang dimaksud agar mereka jangan sampai melalaikan kamu dari thullabul ilm, akhirnya kamu tersibukkan dengan dunia, tersibukkan dengan pekerjaan, walaupun halal, mubah, tapi akhirnya tersita waktumu banyak untuk itu. Tadi Syekh Ubaid nasihatkan seperlunya. Silaturahmi penting. Ya seperlunya kamu jenguk, kamu ke rumah paman atau bibi atau siapalah. Tentu kita tidak pungkiri harta juga ada perlunya. Harta bermanfaat, tetapi yang kita bicarakan stressing waktu. Kemana mayoritas waktu itu kamu gunakan? Itu yang dinasehatkan. Jangan kemudian waktu banyak tersita oleh karena urusan dunia. Adapun menghormati orang yang berharta, syariat memang mengajarkan kita membedakan orang. Ya harus dibedakan memang. Nazilun nas manazilahum, riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Tempatkan orang itu sesuai kapasitasnya, sesuai martabatnya, yang satu beda dengan yang lain. Dan Allah pun mengatakan dalam Quran, hal jazaul ihsan illal ihsan, balasan kebaikan adalah kebaikan. Artinya kalau kamu mendapat kebaikan, kamu mendapat jasa, maka pantas orang yang memberimu kebaikan itu juga kamu perlakukan dengan baik. Dan itu bukan berlebihan. Artinya orang ini kita tahu mungkin banyak membantu, jazakallah khair, banyak banyak jasanya dalam dakwah. Apa iya kemudian kamu perlakukan seperti yang lain? Syariat mengajarkan kita untuk orang itu didudukkan dan diperlakukan sesuai kapasitasnya. Dia punya kebaikan, dibalas dengan kebaikan, dihormati. Ini jangan kita melihat dengan kacamata yang sempit. Oh ini berlebihan. Kenapa kalau fulan diperlakukan gini, fulan yang lain tidak? Ya memang syariat mengajarkan. Bukan berarti yang lain dicuekin atau diabaikan, tidak. Tetapi dalam artian tadi, kebaikan dan balasan untuknya tentunya ya gak sama dengan yang lain. Wallahu a'lam. Ibu meninggal, meninggalkan harta waris. Dari hartanya sendiri, yang aku tanyakan pembagian hartanya kepada anaknya, 6 bersaudara, sedangkan bapak masih ada. Rinciannya saya gak tahu 6 ini bagaimana. Yang jelas kalau semestinya lebih terinci pertanyaanmu. Yang jelas kalau kasus seperti ini, bapak sebagai suami dari ibumu mendapat 1/6 bagian. Sisanya kalau ada anak laki dari 6 ini, maka sisa 5/6 ini untuk mereka semua. Tinggal nanti dibagi 1/6-nya itu berapa untuk bapakmu, sisanya untuk anak-anaknya jika ada anak laki dari 6 ini. Jika enggak ada, perempuan semua, maka mereka 2/3 mendapat bagian 2/3 dari harta yang ada. Bagaimana muamalah kita dengan ikhwah yang terfitnah dengan Muhammad bin Hadi? So'afiqah. Muhammad bin Hadi bukan so'afiqah. Musa'afiqah. Yang menso'afiqahkan. Musa'afiqah. Sedangkan anak-anaknya masih disekolahkan di ma'ahat ini. Nah, ya tergantung seperti apa bentuk terfitnahnya. Isbir, orang yang terkena fitnah awalnya ya kita sabari, mungkin karena ketidaktahuan dia, kurang informasi, atau karena dekat atau informasi itu dari sana. Nasbir alaih, kita sabari, saudara kita. Nah, jelaskan kepada dia seperti apa fitnah ini, bahwa Muhammad bin Hadi zalim, qadhif, telah berbuat zalim kepada sekian banyak salafiyin ahlu sunnah, bahkan duat wal masyayikh syuyukh, kepada orang yang banyak berjasa kepada umat ini, dakwah ini, orang yang sudah berdakwah saat dia belum lahir, bahkan dia katakan kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, ulama besar, yang Syekh Rabi katakan terkait Syekh Ubaid, Syekh Ubaid imam. Muhammad bin Hadi mengatakan Syekh Ubaid mazzaqad da'wah, mencabik-cabik dakwah. Ubaid la yusawi fils, enggak ada harganya satu fils sekalipun. Fils itu mata uang terkecil. Ya kalau bahasa kita, seandainya itu di kita, seperti orang kata fulan, nilainya gak ada 1 rupiah itu. Syekh Ubaid imam. Ubaid intahaina minhu Ubaid, kita sudah selesai dari orang ini, afkir sudah. Tahu kita, kalau dari sisi umur saja 30 tahun lebih bedanya antara Muhammad bin Hadi dengan Syekh Ubaid. Syekh Ubaid sudah berdakwah, sudah berjasa, mengajar, membela agama Allah saat Muhammad bin Hadi belum lahir. Belum lagi yang lain-lainnya. Syekh Arafat, Ban Syekh Bandar Khaybari, Syekh Abdul Ilah, Syekh Abdul Wahid Madkhali dan yang lain-lainnya. Zalim, zalim. Tanpa hujah sedikit pun. Dikatai so'afiqa, dikatai faroric, dikatai segala macam. Memecah belah dakwah di banyak negeri. Di Maroko, di Jazair, di Sudan, di banyak negeri. Masyaikh seperti Syekh Rabi, Syekh Ubaid menyerukan untuk bersatunya para duat, bermusyawarah, menyatukan langkah, menyatukan kata. Dan begini syariat memang merintahkan demikian. Bersatu. Nah, Muhammad bin Hadi memerintahkan untuk pecah belah. Jangan kalian mau bersatu. Jangan kalian mau bermajlis. Jangan. Mufarrik. Makanya Syekh Rabi katakan akhas minal haddadi. Lebih buruk daripada haddadiyah. Qadhif. Yakdhif. Menuduh. Kehormatan seorang muslim beri tanpa ada bukti yang bisa dia pertanggungjawabkan. Tuduhan tentang kehormatan dikatakan ahir, zina. Padahal Quran jelas harus mendatangkan 4 saksi. Kalau tidak, Allah hukumi cambuk dia 80 kali cambuk. Jangan terima persaksiannya selama-lamanya. Wala taqbalu lahu syahadatan abada. Wa ulaika humul fasikun. Dan hukum Allah mereka itu orang-orang fasik. Dan keputusan mahkamah pengadilan Saudi telah menentukan hukum tersebut. Maka mana agamamu? Rasulullah katakan, unsur akhaka dzaliman aw madzluma. Bela saudaramu itu saat dia terzalimi ataupun dia menzalimi. Bagaimana kamu membela saat dia menzalimi? Cegah dia dari kedzalimannya. Ingatkan, ittaqillah. Khafullah, takutlah pada Allah. Tinggalkan kedzalimanmu ini. Berhentilah. Kalau dia beriman kepada Rasulnya. Sekarang kamu membela saudaramu. Kamu bela Muhammad bin Hadi. Kamu suruh dia berhenti dari kedzalimannya. Atau kamu usung dan kamu bangga-banggakan dalam kedzalimannya. Mana imanmu? Mana pengamalanmu terhadap hadis Rasul SAW? Manis di lidah kalau menyampaikan hadis unsur akhaka dzaliman aw madzluma. Praktekkan sekarang, amalkan. Dia zalim. Bagaimana kamu membela si zalim ini? Dia qadhif. Bahkan qadhif. Qadhif. Tuduhan atas kehormatan ini zina. Tuduhan zina itu dia lontarkan di masjid. Bait min buyutillah. Di rumah Allah. Kemudian yang semacam ini semua darimu mendapatkan sanjungan, pembelaan ini. Isyhada. Agama apa yang kamu pelajari? Terkadang kata Syekhul Islam, Allah uji seorang hamba dengan orang yang dia cintai. Allah uji seorang hamba dengan orang yang dia kagumi. Ada padanya penyimpangan, ada padanya kesalahan. Untuk dilihat, hamba ini termasuk yang mengikuti al-haq, lebih mengutamakan kebenaran, atau lebih mencintai sosok orangnya yang dia kagumi. Tetap dia bela, tetap dia benarkan, walaupun menyalahi al-haq. Di situ teruji iman seseorang. Al-Mu'min nasihati dan tanya kepadanya, ulama siapa yang bersama Muhammad bin Hadi? Tanya, masyayikh siapa? Ada Syekh Robi, ada Syekh Ubaid, ada Syekh Al-Fauzan, masyayikh semua. Siapa yang bersama Muhammad bin Hadi dalam fitnah ini? Syekh Robi jelas bantah, menjarah, mentahdir. Syekh Ubaid jelas dari awal. Siapa yang bersama dia? Sehingga kamu berjalan bersama ulama siapa? Masyayikh siapa yang kamu ikuti? Di situ teruji juga, kamu ini salafi betulan atau abal-abal? Ulama-ulama harus dengan masyayikh, harus dengan masyayikh. Saya siapa yang kamu ikuti? Nasihati. Mudah-mudahan dia bisa terbuka hatinya. Kalau memang kamu sudah berupaya menasehati, menjelaskan, masih juga dia sudah faham, masih juga fanatik dan membela yang batin, tidak ada kebaikan padanya, jauhi, tinggalkan. Karena tidak ada baiknya orang yang tidak bernasehat untukmu dan tidak menerima nasehatmu. La khaira fi qaumin la laisu binasihin wa la yuhibbunan nasihin. Enggak ada baiknya sudah orang yang tidak bernasehat, ngelihat kamu salah tidak mengingatkan. Juga kalau dia salah enggak senang dinasehati. Berarti bukan tipe orang yang pantas kamu dekati. Kalau memang kita salah, tunjukkan, nasehati. Di mana kesalahan saya supaya saya rujuk, supaya kami taubat kembali kepada Allah. Di mana kesalahannya? Para masyayikh itu manusia. Beberapa yang disoafiqohkan terkadang terucap dari lisannya beberapa kesalahan. Tapi begitu diingatkan, mereka rujuk bertobat. Kekeliruan manusia, beristighfar dan bertobat kepada Allah. Walhamdulillah, muslim senang, ahlus sunnah senang dengan itu. Rujuk, tobat, dan itu yang diharapkan. Mereka enggak, tetap dihancurkan, tetap harus lumat. Enggak ada tobat. Dan inilah haddadiyah, inilah haddadi. Hatta kamu sudah tobat, hatta kamu sudah ngaku salah, sudah rujuk, sudah ini istighfar, tetap kamu salah, kamu pihak yang keliru, kamu tetap dihancurkan. Dakwah bukan untuk itu. Dakwah ini bukan untuk menghancurkan orang. Membenahi, menasehati. Diterima, alhamdulillah kamu senang. Dia tobat, jadi saudaramu. Dia rujuk. Tapi bagi mereka enggak ada istilah. Sementara ini pembesarnya tidak ada kata rujuk, tidak ada tobat sampai detik ini. dari banyak permasalahan yang dikritik padanya. Wala ada sikap kepadanya. Kalimat yang mengarah celaan kepada para sahabat. Bahkan kalimat-kalimat yang berbau kemusyrikan. Kalimat yang berbau kemusyrikan. Hadza min husni thali'. Penisbatan kebaikan kepada selain Allah terucap, tertulis darinya. Dibantah, diingatkan, wala ada rujuk sampai hari ini. Mana sikap mereka? Tetap disanjung-sanjung. Ulama besar, hafid, alama, Muhammad bin Hadi. Mana agamanya? Mana manhajnya? Mana kecemburuannya? Kalau kamu cemburu kepada agama Allah, kenapa yang ini tidak kamu sikapi? Disitulah terlihat kejujuran seseorang. Timbangannya jadi berbeda, penilaiannya jadi berbeda kalau orangnya berbeda. Karena ini orang yang dibenci, maka harus diperlakukan begini. Karena ini orang yang disayang, beda lagi perlakuannya. Yazinun bimizanain wa yakiluna bimikyalain. Kalau istilah mereka menjadi MSG, manhaj standar ganda. Enggak satu timbangannya. Kalau timbangan itu satu, siapa saja akan sama. Sekilo ya sekilo, timbangannya sama. Tapi kalau sudah timbangannya beda, yang ini dikurang-kurangi, ya jadi beda beratnya. Al-Muhim nasihati dengan baik, atau bawa, antarkan ke seorang ustadz yang kamu tahu faham permasalahan ini, untuk dapat nasihat. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi Muhammad. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya ikhwan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.